الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. Khawanifidina azakumullah, kita telah sampai ke masalah yang keempat, anwa'un nadr wa ahkamuhu, jenis-jenis nadar dan hukum-hukumnya. Yang qasimun nadru nadru bihasabi al-ahkamil mutarattabati alaihi waluzumi al-wafai bihi min adami ila khamsati anwa'. Terbagi nazar itu sesuai dengan hukum yang berlaku atasnya dan lazimnya menunaikan nazar atau tidaknya menjadi lima jenis. Yang pertama adalah an-nadrul mutlaq, nazar mutlaq. Nahu qawlihi alayya nadrun, dia mengatakan atas saya nadar, ini wajib atas saya melakukan ibadah untuk Allah. Walam yusammi syai'a, tapi dia tidak menyebutkan ibadah apa itu, apakah puasa, apakah sedekah atau yang lainnya. Fayalzamuhu kafaratu yamin, maka dia harus membayarnya dengan kafarah atas sumpah. Sawa'un kana mutlakan au muqayyadan li hadithi Uqbah bin Amir, sama saja mutlak atau muqayyad li hadithi Uqbah bin Amir. Qala Rasulullah kafaratun nadri idha lam yusammi kafaratu yamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafarah, hukuman kafarah atas nadar, kalau dia tidak sebut apa ibadah yang dia nadarkan untuk Allah, maka dia harus membayarnya seperti kafarah sumpah. Siapa yang ingat kafaratu yamin? Abu Hanifah. Bersumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya, kafarahnya apa? Memberi makan 10 orang fakir miskin. Ahsanta. Kemudian atau ceritanya bukan kemudian, atau membebaskan budak atau Syukri. Memberi makan fakir miskin 10 orang atau memberi pakaian dari lengkap untuk seorang fakir miskin, untuk 10 orang fakir miskin atau membebaskan budak. Kalau tidak bisa dia satu di antara tiga ini, maka puasa 3 hari. Ahsanta. Ini kafarah. Kalau dia bersumpah, dia bernadar, kemudian dia tidak sebutkan nadar apa itu, maka dia harus membayarnya sebagai kafarah sumpah. Baik. Yang kedua, nadrul lujaj wal ghadab, wa huwa ta'liqu nadrihi bi syartin yaqsuru bihi al man min fi'li syai' aw al haml alaihi aw at tasdiq aw at takdzib. Nadrul lujaj al-lajaj wal-ghadab, yaitu sumpah yang digantung, ta'liku nadrihi, jadi nadar yang digantung dengan syarat, yang yaksudu bihil mana', yang tujuannya menghalangi atau melakukan sesuatu, awil haml alaihi, atau menanggungnya, atau membenarkannya, atau mendustakannya. Kaqaulihi in kallamtuka aw illam ukhbir bika aw illam yakun hadzal khabaru sahiha. Baik, Au in kana kadhiba fa alayya al hajj. Seperti ucapan seseorang, in kallam tuka, kalau saya mengajak bicara engkau nanti setelah sekarang ini, maka wajib atas saya melakukan ibadah haji. Berarti dia menghalangi dirinya untuk berbicara dengan saudaranya. Kapan dia berbicara dengan saudaranya, maka wajib bagi dia menunaikan ibadah haji. Baik. Au illam ukhbir bika, atau kalau aku tidak menyampaikan kepada engkau, maka kewajiban saya melakukan ibadah haji. Kalau dia tidak menyampaikan. Au illam yakun hadzal khabaru sahiha. Kalau kabar ini tidak benar, maka wajib bagi saya untuk haji. Au in kana kadhiba, atau seandainya kabar ini dusta, maka wajib saya melakukan ibadah haji. Barakallahu fikum. Atau al-itq, atau wajib bagi saya untuk membebaskan uang, terserah. Fahadha an-nadhr kharijun makhraj al-yamin lil hasi ala fi'li syai' aw al-man'i minhu. Maka nazar ini sebenarnya keluar dalam bentuk sumpah untuk mendorong dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Kalau tidak benar, maka wajib saya melakukan nazar. Tapi dalam bentuk sumpah. Walam yaksud bihin nadr walal qurbah. Ini sebenarnya sumpah. Dan dia sebenarnya tidak bermaksud nadar dan juga tidak bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya mau meyakinkan orang kalau apa yang dia ucapkan itu benar. Fahada yukhayyaru fihi baina fi'li ma nadarahu au kafaratu yamin. Orang yang seperti ini disuruh pilih. Apakah dia melakukan nadarnya, atau kalau tidak dia membayar seperti kafaratu yamin. Liqouli ta'ala, liqouli sallallahu alaihi wasallam, kafaratu nadri kafaratu yamin. Kafara untuk nadar sama seperti kafara untuk sumpah. Baik, biasanya orang ini menekankan dirinya untuk imma melakukan sesuatu atau imma meninggalkan sesuatu. Yang ketiga, an-nadrul mubah, nadar yang mubah, wa huwa ayyandura fi'la syai'il mubah. Dia bernadar untuk melakukan sesuatu yang mubah. Nahu ayyandura lubsa thawbin au rukubidabah. Dia bernadar untuk memakai pakaian tertentu atau mengendarai kendaraan tertentu atau yang lainnya. Waqtar syaikhul Islam Taimiyah annahu la syai' alaihi fihi. Taib. Dan dipilih oleh Syaikhul Islam Taimiyah dalam masalah ini bahwa tidak ada hukumnya. Li hadithi Ibn Abbas qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu idh huwa bi rajulin qa'im. Taib. Bi rajulin qa'imin fas'ala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berkhutbah, ternyata ada seseorang berdiri di hadapan beliau. Fas'ala anhu, kemudian Rasulullah bertanya kepada orang-orang, kenapa ini orang berdiri? Faqalu Abu Israil nadra ayyakuma fi syamsi wa la yastadil wa la yatakallam wa ayyasum. Ini orang namanya Abu Israil ya Rasulullah. Dia telah bernadar untuk tetap berdiri di bawah terik matahari dan tidak mau bernaung. Wala yatakallam, dan juga tidak mau berbicara, dan dia dalam keadaan melakukan puasa. Bernadar untuk berpuasa sekaligus tidak berbicara sekaligus tidak bernaung. Baik. Faqala muruhu falyatakallam waliyastadil waliyaq'ud waliyutimma shaumahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan dia untuk dia berbicara, dia bernaung, untuk dia duduk, dan silahkan dia melanjutkan puasanya. Jadi yang teranggap hanyalah amal salih. Adapun amal mubah, tidak ada keharusan untuk dia menunaikannya. Dan tidak ada kafara atasnya. Baik. Karena nazar sesungguhnya itu kurbah. Tapi sementara ini adalah mubah. Yang keempat, nadrul ma'asiyah. Nadar untuk berlaku maksiat. Wa huwa yanzura fi'la ma'siyatin. Dia bernazar untuk melakukan perbuatan maksiat. Kana dri syurbil khamr. Ini kana dri syurbil khamr. Seperti dia bernazar untuk minum khamr. Wan nadri lil qubur, bernazar untuk kuburan wali fulan. Au li ahli al qubur min al amwat, atau orang yang sudah dikuburkan dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Wa sawma ayyamil hayd, atau dia berpuasa di hari-hari haidnya ketika dia seorang perempuan. Wa yawmun nahar, atau dia bernazar untuk melakukan puasa di hari-hari nahar, yang orang tidak boleh melakukan puasa. Fahadan nadru la yanakhid wa la yajibul wafa bihi. Maka nazar ini tidak teranggap dan tidak boleh dia tunaikan. Di hadits Aisyah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa man nadra an ya'siya Allah fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat. Lianna ma'siyatallahi la tubahu fi halim dan ahwal. Karena maksiat itu tidak pernah bisa dibolehkan di keadaan apapun. Wala yalzamu bihi kafar, dan tidak ada kafarahnya. Karena wajib nih, lillahi alayya nadrun an ashrab al khamr. Saya bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, saya akan minum khamr misalnya. Maka tidak boleh dia minum khamr, dan tidak ada kewajiban kafar atas nadarnya ini. Barakallahu fikum. Karena al-aslu la yan'aqid, tidak teranggap nadarnya ini. Yang kelima, nadrut tabarrur wa huwa nadrut ta'ah. Nadrut tabarrur yaitu nadrut ta'ah, nadar yang merupakan ketaatan. Kana dri fi'li salati wa siyami wal haji, seperti dia bernadar untuk melakukan salat, melakukan puasa, melakukan haji. Setiap sawa'un kana mutlaqan am mu'allaqan ala husuli syai, sama saja apakah dia mutlaqan. Mutlakan artinya tip lillahi alayya nadru nasuma thalathata ayyam, selesai, namanya mutlak. Tidak digantung dan tidak disyaratkan terjadinya sesuatu sebelumnya. Namanya nadar. Pokoknya dia berniat untuk melakukan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dia wajibkan atas dirinya. Namanya nadar mutlak. Tip atau muallakan, atau dia menggantung nadarnya itu atas terjadinya sesuatu. Wajib wafa'u bihi in kana mutlaqan. Taib. Maka wajib untuk dia tunaikan kalau nazar itu mutlak, dan wajib untuk dia lakukan ketika terjadi apa yang dia syaratkan pada nazarnya. Taib. Kalau nazar itu nazar mu'allak, dia mengatakan taib lillahi alayya shaumu thalathati ayyam. Taib, thalathati ayyam, taib insyaallahu maridhi. Kalau Allah SWT menyembuhkan orang sakitku, maka aku akan puasa 3 hari. Kalau tercapai kesembuhan itu, maka dia harus puasa 3 hari. Wajib atasnya. Baik. Di hadits Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man nadra yuti Allah falyuti'hu." Kata Rasulullah, barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka silahkan dia mentaatinya. Baik. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Suar minan nadr alladhi la yajuzul wafa'u bihi, contoh nadar-nadar yang tidak boleh kita tunaikan. Innan nadr alladhi la yajuzul wafa'u bihi huwa nadrul ma'asiyah, wa hadha yatahakaku fi suar minha. Tidak boleh kita tunaikan nadar kalau nadar itu adalah nadar ma'asiyat. Contohnya, bentuknya, pertama, nadru syurbil khamr aw sawmi ayyamil haid, bernadar untuk minum khamr, bernadar untuk berpuasa di hari-hari haidnya kalau dia perempuan. Di hadits Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa man nadra ay ya'siya Allah fala ya'sihi." Barang siapa yang bernadar kepada Allah dengan maksiat, maka janganlah dia bermaksiatinya, dan tidak ada kafarah atasnya. Yang kedua, an-nadru alladhi yaqa'u lil amwat ka yaqula ya sayyidi fulan in radda ghaibi au ufiya maridhi au qudiyat hajati falaka minan naqdi aw at-ta'ami aw ash-sham' aw az-zayt kadha wa kadha. Nadar yang dilakukan untuk kuburan atau orang yang telah dikubur. Seperti makan ya sayyidi fulan, wahai tuanku fulan, in rudda ghaibi, kalau dikembalikan orang hilangku atau orang yang pergi dari aku kembali ulang, atau disembuhkan orang sakitku atau ditunaikan hajatanku, maka untukmu an-naqd, yakni uang atau makanan atau lilin atau minyak, demikian dan demikian. Biasanya untuk kuburan ini ada lilin, ada minyak untuk penerangan. Fahadha batil, maka nazar ini batil, wa huwa syirkun akbar wal iyad billah. Bukan cuma sekedar batil, bahkan ini adalah syirkun billahi wal iyad billah. Kita minta perlindungan kepada Allah. Li'annahu nazar lil makhluq, karena dia telah bernazar untuk makhluk. Wa huwa la yajuz, dan ini tidak boleh. Li'anna nazra ibadah, karena nazar itu ibadah. Wa hiya la takunu illa lillah, dan nazar ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah karena bentuknya ibadah. Kapan melakukannya kepada selain Allah, maka dia telah menyembahnya. Dengannya dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, in nadara ayyas ayusri ya qabra aw syajarata lam yajus al wafa bihi. Dia bernadar untuk memberikan lampu penerangan untuk kuburan. Biasa kuburan-kuburan yang disembah, barakallahu fikum, diberikan penerangan lampu. Tapi aw syajarah, atau memberikan lampu untuk pohon. Biasanya pohon natal atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Ngapain pohon dilampui? Barakallahu fikum. Tidak lain kecuali karena ada keyakinan-keyakinan tertentu yang mendasarinya. Lam yajuz al-wafa bihi, tidak boleh ditunaikan. Wa yusrafu qimatu dhalika lil masalih li'annahu ma'siyah. Wa yusrafu fi qimatu dhalika lil masalih li'annahu ma'siyah wa la nadra fi ma'siyatin lil hadithi al-mutaqaddim. Baik. Wa yusrafu qimatu dhalika lil masalih, dan diserahkan dan dialirkan harga dari apa yang dia nadarkan untuk kemaslahatan. Kenapa tidak boleh ditunaikan ini? Karena ini adalah maksiat. Taib, memberi lampu barakallahu fikum untuk kuburan yang disembah-sembah, maka ini tidaklah diperbolehkan, karena ta'awun al-ithmi wal-udwan, membantu, tolong-menolong untuk melakukan dosa barakallahu fikum, untuk melakukan kesyirikan. Taib, ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.